إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah wa ikhwana talabah rahimani wa rahimakumullah. Mazilna fi babi ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fi salihin. Masih pada bab tentang kafirnya atau sebab kafirnya anak Adam dan sebab ditinggalkannya agama ini oleh anak Adam adalah gulunya mereka terhadap orang-orang saleh. Gulu bermakna ekstrim dan melampaui batas dalam mengkultuskan orang saleh, dalam mengkultuskan atau mengangkat orang saleh. Disebutkan kemarin di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab jangan kalian ghulu ekstrim dalam agama kalian. Bahwa ternyata sikap ekstrim itu adalah warisan dari Yahudi dan Nasrani. Fa kullu man da'a nabiyyan awwaliyan min dunillah faqad ittakhadahu ilahan. Maka siapa yang berdoanya kepada nabi atau berdoanya kepada wali, berarti dia telah menjadikan nabi tadi, wali tadi sebagai tuhan, sesembahan. Wadahan nasara, maka dia menyerupai nasara dalam kesyirikan Nasrani. Wadahal yahud, dan menyerupai Yahudi dalam tafrid mereka. Dua-duanya ekstrim. Ekstrim itu ada yang ke kanan dan ke kiri. Ekstrim itu adalah melampaui batas tertinggi atau melampaui batas terendah. Kalian gambar garis lurus ke bawah, garis lurus ke kanan, horizontal, lurus. Kemudian kalian gambar seperti naik ke puncak gunung, kemudian turun kembali, kemudian turun ke lembah sampai naik kembali. Hah? Ini biasa dikatakan dengan jabal. Ini biasa dikatakan wadi, lembah. Baik. Kalau titik ini yang paling tingginya dan titik ini yang paling rendahnya, namanya titik ekstrim. Apa namanya? Titik ekstrim. Kalau melampauinya sampai ke sana, berarti sudah melampaui batas. Demikian pula kalau ke bawah sampai melampaui titik ekstrimnya, itu pun sudah melampaui batas. Maka Nabiullah, Rasulullah, apakah Nabi Musa, Nabi Isa, atau Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, atau semua para Nabi alaihissalatu wassalam, batas tertingginya adalah mereka seorang Rasul yang dimuliakan. Iya kan? Batas terendahnya adalah abdun, hamba Allah. Aib, hamba, budak, makhluk. Maka awas, kalau direndahkan para nabi pada rasul, para rasul direndahkan lebih dari sekedar hamba, lebih rendah lagi dikatakan anak zina atau majnun atau apalagi, naudzubillah, itu sudah cercaan ekstrim. Baik. Paling tingginya rasul. Kalau diangkat lebih dari seorang rasul, dianggap memiliki uluhiyah, dianggap ilah, atau diperlakukan seperti rabb, seperti pemilik alam semesta, itu sudah kebablasan. Yang ke atas ini namanya ifrat, yang ke bawah ini namanya tafrid. Baik, kita lihat ucapan penulis. Fa inna nasara ghalaw fi Isa alaihi salam. Kaum Nasrani ghuluw dalam memuji Isa alaihi salam. Kaum Nasrani ghuluw ekstrim, berarti melampaui batas ke sana. Karena tidak hanya mereka menyebut sebagai rasul atau utusan, tetapi lebih dari itu, dikatakan anak Tuhan, dikatakan jelmaan Tuhan, dikatakan dengan tiga yang satu, satu yang tiga. Maksudnya tiga yang satu, satu yang tiga adalah kata mereka, Isa dan ibunya Maryam dan Ruhul Kudus, itu sungguhnya satu kesatuan. Satu kesatuan, tiga oknum. Tiga oknum, satu kesatuan, kata mereka. Semua ucapan mereka ini yang mengatakan anak Tuhan, jelmaan Tuhan, tiga yang satu, satu yang tiga, itu ekstrim, melampaui batasnya, padahal beliau cukup diangkat, dimuliakan sebagai seorang rasul. Jangan lebih. Jangan lebih. Wal yahudu adawuhu, sedangkan Yahudi sebaliknya memusuhi Nabi Isa, mengatakan Isa sebagai anak zina. Berarti tidak cukup hanya menyatakan hamba Allah, itu masih wajar. Kalau menyatakan Abdullah, wajar. Memang Isa Abdullah, Rasulullah juga Abdullah, Nabi Musa juga Abdullah, itu bukan cercaan. Mengapa? Karena itu memang keadaan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah mencercanya, mengatakan anak zina, anak yang lahir di luar nikah, dan Maryam itu ternyata berzina dan seterusnya, ini kurang ajar namanya. Menghinakan seorang nabi, menjatuhkan kehormatan seorang nabi, maka mereka kaum Nasrani ghalau fil ifrat, wal Yahudi ghalau fit tafriyut. Fannasara afratu wal Yahudu farratu. Perhatikan kata-katanya. Fannasara afratu wal Yahudu farratu. Apa terjemahannya? Afratu dengan farratu. Sama terjemahannya. Sama-sama ekstrim. Tetapi yang satu ekstrimnya ke atas, yang satu ekstrimnya ke bawah. Yang satu kebablasan ke atas, yang satu kebablasan ke bawah. Afratu kebablasan dalam memuji, dalam mengangkat. Sampai memujinya dengan sifat ketuhanan. Sedangkan farratu, tafriyut, adalah kebablasan dalam menyebut seorang nabi sebagai anak zina, sebagai majnun dan seterusnya, itu farratu. Wa qad qala ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam kecuali seorang rasul. Artinya jangan ditinggikan lebih dari tingkat kerasulan. Jangan diangkat lebih dari tingkat kerasulan. Jangan diberi sifat-sifat ketuhanan. Jangan diberi sifat-sifat rububiyah atau uluhiyah. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya yaitu Maryam adalah orang yang jujur. Jujur ketika berkata, walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Kata Maryam, aku tidak pernah disentuh laki-laki dan aku bukan pelacur. Aku bukan wanita jelek. Aku wanita baik-baik. Aku enggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Ucapan Maryam ini jujur. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya adalah orang yang jujur. Kana ya'kulani at-ta'am. Kedua-duanya makan. Apa maksudnya kok makan diceritakan? Ya'kulani at-ta'am. Kedua-duanya makan makanan. Makan, minum, buang air. Sebagaimana layaknya manusia. Maksudnya jangan kalian anggap dia sebagai Tuhan. Jangan anggap sebagai anak Tuhan. Jangan anggap sebagai jelmaan Tuhan. Ya Nasara. Wahai kaum Nasrani. Nabi Isa manusia. Ibunya juga manusia. Sama-sama makan. Seperti manusia lainnya. Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah tidak berhajat untuk makan atau minum, tidak berhajat untuk itu. Laisa kamitslihi syai. Apakah tidak bisa membedakan antara uluhiyah dan ubudiyah? Tidakkah kalian bisa membedakan sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan? Sifat kemanusiaan, sifat kemakhlukan adalah makan, minum, buang air dan sebagainya. Tetapi sifat ketuhanan tidak berhajat untuk itu semua. Kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak butuh rizki dari mereka dan aku tidak butuh diberi makan, kata Allah. Lihat bedanya. Maka jelaslah bahwa Nabi Isa adalah manusia, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan anak Tuhan. Demikian pula Maryam binti Imran. Walaupun wanita yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tetapi tetap dia manusia. Bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan ibunya Tuhan, bukan istrinya Tuhan. Baik. Karena yakulani at-ta'am, kedua-duanya makan makanan. Apa kata Allah mengisahkan Maryam ketika akan melahirkan? Melahirkan anaknya di bawah pohon kurma. Pohon kurma tumbuh di mana? Hah? Taib, kalau gak tahu tumbuh di mana, pohon kurma itu tumbuh di musim apa? Musim panas atau musim salju? Panas. Maka itu keanehan mereka ketika merayakan kelahiran Isa al-Masih, mesti salju ceritanya. Dengan kereta salju, dengan kijang salju, dengan hujan salju. Kadzab. Padahal diceritakan di dalam Al-Quran, bahkan disebutkan pula oleh mereka sendiri, dalam kitab mereka sendiri, bahwa Allah berikan rezeki kepada Maryam dengan pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Dalam surat Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goncangkanlah pokok pohon kurma. Batang pohon kurma itu. Niscaya dia akan menjatuhkan untukmu korma-korma yang ranum, yang sudah matang, yang tidak tinggal makan. Rutab. Wahuzi ilaiki bijidin nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Kapan pohon korma masak? Kapan buah korma masak? Tahu enggak? Iya. Di puncaknya musim panas. Tidak akan bisa pohon kurma atau buah kurma masak matang kecuali dengan angin samum. Angin yang sangat panas. Jadi jelaslah bahwasanya apa yang digambarkan oleh mereka dengan apa yang terjadi sesungguhnya sangat jauh berbeda. Dan ini kormanya, korma-korma yang masak, korma-korma rutab. Yang kata Allah, huzzi ilaiki bijidin naklati tusakit alaiki rutaban janiyya. Goncangkanlah pohon korma itu, niscaya akan menjatuhkan buah-buah korma yang sudah masak, yang tinggal kamu makan. Di dalam bacaan lain disebutkan, huzzi ilaiki bijidin naklat tasakot alaiki rutaban janiyya. Bijid'in nakhlat tasaqat, bukan tusaqit. Niscaya akan berjatuhan buah-buah kurma yang sudah masak. Sehingga keduanya ya'kulani ta'am. Kalau ya'kulani ta'am berarti tidak memiliki sifat uluhiyah al-battah. Fafi hadihil ayah wa amthaliha ar-raddu 'ala al-yahudi wan nasara, maka ayat-ayat seperti ini dan ayat-ayat yang sejenisnya sebagai bantahan kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kaum Yahudi yang mengejek Isa bin Maryam terbantah bahwasanya Nabi Isa adalah orang yang saleh yang diutus oleh Allah sebagai rasul, orang yang mulia, yang dilahirkan dari seorang ibu yang suci, wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, kok bisa lahir tanpa bapak? Bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Allah mudah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, bisa, cek. Allah menciptakan manusia dari seorang bapak tanpa ibu, bisa, cek. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari seorang ibu tanpa bapak, bisa. Dan Allah menciptakan manusia dengan ibu dan bapak, lebih bisa lagi, bisanya. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi siapa yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu? Ya? Yang bila ab wala um, bila ab wala um, bisa menciptakan min ab bila um, bisa menciptakan minal um bila ab, bisa dan menciptakan min ummin wa abin, sangat bisa ya. Barakallahu fikum. Allah ciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Adam alaihis salam. Allah ciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kemudian Allah ciptakan satu manusia dari bapak, tanpa ibu. Siapa? Masa ada manusia diciptakan dari bapak, tanpa ibu? Ada. Kata siapa tidak ada? Yang tanpa bapak, tanpa ibu, Adam. Yang dari bapak tanpa ibu, Hawa. Diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Berarti dari laki-laki. Dari bapak tanpa ibu. Kemudian Allah ciptakan dari ibu tanpa bapak, Isa alaihissalam. Dan Allah ciptakan manusia dari bapak dan ibu, annasu ajma'in. Apa yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya. Yang perlu kalian catat sekarang. Karena di sini enggak ada. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Saya ulangi. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin. Khalaqahu min turabin. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian dikatakan kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah dia. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin. Thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa seperti Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Kenapa Isa alaihi salam dipermasalahkan? Lahir dari ibu tanpa bapak. Masa? Berarti bapaknya adalah Tuhan. Astagfirullah. Kenapa harus mencari bapaknya? Allah bisa menciptakan Nabi Isa tanpa bapak, sebagaimana Allah bisa menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Inna masala Isa, permisalan Isa, kemasali Adam. Seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Hanya saja perbedaannya, kalau Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Sedangkan Isa dari seorang ibu, yaitu Maryam, Allah katakan jadilah di perut Maryam, maka di perut Maryam jadi seorang bayi. Siapa bapaknya? Tidak ada bapaknya. Kok bisa? Bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bisa menciptakan tanpa ibu, tanpa bapak. Bisa menciptakan dengan bapak tanpa ibu. Bisa menciptakan dengan ibu tanpa bapak. Bisa menciptakan dengan ibu dan bapak dan seluruhnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hikmah dari apa yang Allah takdirkan ini adalah Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, atau dengan ibu tanpa bapak, atau dengan bapak tanpa ibu, Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Maka terbantahlah Yahudi yang menghinakan Isa karena dianggap tidak punya bapak. Wahai Yahudi, kalau engkau menghina Isa dianggap tidak punya bapak, bagaimana dengan Nabi Adam? Apakah engkau akan hina dia? Bagaimana dengan Hawa yang diciptakan tanpa ibu? Apakah kau hina juga? Baik. Waraddun ala Nasara. Dan bantahan juga bagi kaum Nasrani. Mengapa? Karena Allah menciptakan Isa tanpa bapak bukan berarti Allah lah bapaknya. Bukan berarti Allah sebagai Tuhan bapak, Maryam sebagai Tuhan ibu, berarti Isa Tuhan anak. Astagfirullah. Ini kalimat yang sangat besar. Kalimat kekafiran yang sangat besar yang Allah sebutkan dengan kalimat kaburat. Kaburat. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut mereka ketika mereka menyatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Menunjukkan besarnya, Allah gambarkan di dalam surat Maryam, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, kata Allah. Dan hampir-hampir bumi terbelah. Hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Saking besarnya. Takadu. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Ay, min hadal qawl. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Ucapan Allah sebagai bapaknya. Kalau Isa lahir dari seorang yang suci tanpa bapak, berarti Allah bapaknya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu. Wa tanshaqqul ardu. Bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda. Hampir langit terpecah, hampir bumi terbelah, dan hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Allah sebagai bapaknya. Ini hulu, berarti barakallahu fikum, ini sebagai dalil pertama atas judul bab. Apa judul babnya? Hah? Sebab kafirnya anak Adam karena berlebihan dalam memuji. Lihatlah kaum Nasrani memuji Nabi Isa tetapi kebablasan. Sampai menyatakan anak Tuhan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat yang hampir memecahkan langit. Hampir menjadikan gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Man tashabbaha min hadhil ummah. Bil-Yahudi wal-Nasara. Wa ghala fid-din bi-ifratin fihi au tafriit. Faqad syabahahum. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Siapa yang menyerupai dari umat ini, dari umat Islam. Siapa yang menyerupai Yahudi dan menyerupai Nasara. Dengan ghulu dalam beragama. Apakah ghulu dengan bentuk ifrat seperti ifratnya Nasrani atau tafrid seperti tafridnya Yahudi? Faqad syabahahum, berarti dia menyerupai mereka. Qala Wa Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu harraqal ghaliyah min ar-rafidah. Ali bin Abi Thalib sampai membakar orang-orang yang ekstrim dari aliran ghaliyah. Siapa aliran ghaliyah? Aliran ghaliyah adalah aliran Syiah yang sampai ekstrim berkata Ali Tuhan kami. Bayangkan. Saking hulunya, saking ekstrimnya, tidak cukup mengatakan Ali adalah yang paling berhak menjadi khalifah. Ternyata lebih dari itu mengatakan Alilah yang harusnya jadi nabi. Sampai kemudian kebablasan lagi berkata bahkan Alilah Tuhan kami. Dihukum oleh Ali bin Abi Thalib sendiri dengan dibakar mereka. Dan ketika dibakar di dalam parit, mereka berkata, tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami, kata mereka. Harraqa membakar al-ghaliyah min rafidah. Karena kafir. Fa'amara bi akhadidin. Diperintahkan untuk membuat akhadid. Akhadid jamak ukhdud. Ukhdud itu parit-parit. Khuddat lahum inda babi kindah. Maka digalilah parit di dekat pintu kindah. Kemudian dinyalakan api. Faqadafahum fiha. Kemudian mereka dilemparkan ke dalamnya. Wattafaqa sahabatu ala qatlihim. Para sahabat memang sepakat orang-orang ini layak dihukum dengan hukum mati. Sepakat para sahabat. Walakin Ibn Abbasin, tetapi Ibn Abbas dan beberapa sahabat memiliki madhab yang lain. Cara membunuhnya bukan dengan dibakar. Ayyuktalu bisayf. Mereka berkata semestinya dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Min ghairi tahrik. Tanpa dibakar. Wahuwa qawlu aktharil ulama. Dan itu ucapan kebanyakan para ulama. Demikian disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam Manhajus Sunnah. Berarti orang yang menuhankan Ali hukumnya murtad, kufur, keluar dari Islam. Dan hukum orang murtad adalah yustatab salasata ayyam wa intab wa illa duribat unuquh. Orang yang menuhankan manusia diminta taubat 3 hari kalau mau taubat. Kalau tidak, maka dia dalam keadaan dipenggal sebagai orang yang murtad. Hukum matinya sepakat. Tetapi cara membunuhnya ada perbedaan. Ali bin Abi Thalib berpendapat, bakar mereka. Sedangkan para sahabat yang lain menyatakan cukup dengan dipenggal saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Fis sahih. Di dalam kitab sahih. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuta wa ya'uqa wa nasra. Tentang ayat yang berbunyi. La tadarunna alihatakum. Mereka berkata. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wa la tadarunna. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Kata Ibn Abbas tentang 5 nama ini, hadihi asma'u rijalin salihin. 5 nama ini adalah nama-nama orang-orang saleh di tengah kaum Nuh alaihi salam. Falamma halaku, ketika mereka binasa, auha syaitanu ila qaumihim. Syaitan membisikkan kepada kaumnya. Aninsibu ila majalisihim. Allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Hendaklah kalian pasang di majlis-majlis mereka. Di mana mereka biasa duduk. Pasanglah berhala-berhala. Atau patung-patungnya. Atau lambang-lambangnya. Falamma halaku, Syaitan membisikkan pada mereka untuk memasang lambang-lambang mereka atau patung-patung mereka di majlis-majlisnya. Kanu yajlisuna fiha, yang biasa mereka duduk di sana. Wasammuha bi asma'ihim, dan dinamakan dengan nama-nama mereka. Jadi diriwayatkan bentuknya bukan patung. Bentuknya bukan seperti yang kalian bayangkan, berhala, ada mata segala macam, bukan sama sekali. Ada yang bentuknya burung, ada yang bentuknya lambang apa, terus dinamakan namanya Wad. Bikin lagi lambang apa lagi, lambang Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, walam tu'bad, tadinya tidak disembah. Tadinya tidak disembah, hanya mengingat dan mengenang saja. Hatta idza halaka ulaik wa nusiya al-ilm, hingga generasi tersebut mati, lewat, kemudian ganti dengan generasi lain, wa nusiya al-ilmu, dan ilmunya terlupakan, ubidat, akhirnya disembah. Ini matan. Syarahnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.